semua salahku. Dan yang sengaja ataupun yang tidak aku rasakan, yang telah makin lama semakin hati tak tenteram. Sebelum salahku sinar, ku coba takkan ku ulangi semua kesalahan. Bukalah pintu maafmu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim.